dia hanya memaknai yang namanya zahada ya zahadu zahdan, yaitu zuhud adalah meninggalkan, meninggalkan segala urusan dunia, kemudian beribadah di gunung, atau lebih tepatnya mungkin bertapa di gunung, menggunakan dalil biasanya toh Nabi Muhammad dulu pun beribadah di gunung. Bahasan kita berkaitan dengan Nabi Muhammad adalah semua yang telah diturunkan pada beliau ketika beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Sebelum itu bukan urusan kita. Beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu di Gua Hira sebelum jadi Nabi dan Rasul. Fokus kita adalah setelah. Apa syariat dari Allah? Apa syariat dari beliau untuk kita? Itu jadi fokus kita. Sama seperti misalnya ada orang yang kemudian mempertanyakan bagaimana kala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi dan rasul sebelum Mi'raj. Padahal kewajiban salatnya turun setelah Mi'raj, itu pun kewajiban jumlah salatnya saja. Tata cara salatnya di hari-hari berikutnya. Lalu kemudian ada saja yang mencari-cari, kala itu Nabi Muhammad mengimami bagaimana ya? Enggak ada urusan. Urusan kita adalah setelah beliau diutus atau kemudian setelah beliau diajarkan padanya tata cara, itu yang menjadi fokus kita. Setelah diajarkan oleh Jibril subuh di waktu subuh dengan tata caranya, zuhur di waktu zuhur dengan tata caranya, itu jadi fokus kita, bukan sebelum kemudian beliau Mi'raj. Ngapain? Sama juga dengan zuhud. Tidak perlu pakai dalil itu. Hingga kemudian seorang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala katanya di gunung, menyendiri, bertapa. Mesti enggak Jumatan, mesti enggak salat lima waktu, ya simpel kan? Oh di gunung kok. Kecuali misalnya Anda mengadakan Jumatan di sana. Wah, semua anak-anak pencinta alam isinya. Kan enggak? Itu nah rame-rame namanya kalau pencinta alam. Yang namanya orang kemudian dengan alasan meninggalkan dunia, ingin beribadah, kemudian naik ke puncak gunung atau naik ke gua-gua yang ada, masuk ke gua-gua yang ada di gunung-gunung, mesti menyendiri. Oke, kita baca. Dalam perjalanan kita tahu apa makna zuhud dan bagaimana kemudian kesalahan sebagian orang akan memaknai apa itu zuhud. Al-Babu Tasi' yang bersamanya kitab PDF-nya ada di halaman 191, yang bersamanya buku terjemahannya ada di halaman 166. Ada yang sudah daftar tapi belum dapat bukunya, Bapak Ibu? Kitab lengkap ya, masih ada banyak ya. Udah pada ngambil? Oh, siap. Kata beliau rahimahullah taala, "Qad yasma'ul 'ammiyu dhamma ad-dunya fil Qur'anil Majid wal Ahadith." فَيَرَى أَنَّ النَّجَاةَ تَرْكُهَا وَلَا يَدْرِي مَا الدُّنْيَا الْمَذْمُومَةِ فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ بِأَنَّكَ لَا تَنْجُو فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِتَرْكِ الدُّنْيَا فَيَخْرُجُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الْجِبَالِ فَيَبْعُدُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْعِلْمِ وَيَصِيرُ كَالْوَحْشِ ويخيل إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي كيف لا وقد سمع عن فلان أنه هام على وجهه وعن فلان أنه تعبد في جبل وربما كانت له عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه وربما لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغي وربما كانت عليه مظالم lam yakhruj minha. Terkadang orang awam, mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang awam, kita penuntut ilmu. Terkadang yakni orang yang awam, mereka mendengar taunya dhammad dunya fil qur'ani al majid wal ahadith, bahwasanya dunia ini tercela disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu, dunia itu tercela. Bahkan ada hadis memang, ad-dunya mal'unatu wa mal'unun ma fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Tapi kan ada pengecualian ya. Nabi Muhammad kan berikan pengecualian. Illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allim. Empat hal yang tidak tercela di muka bumi ini. Seandainya orang tahu, maka dia akan tahu makna zuhud. Bukan seperti yang sekedar dia dengar, meninggalkan dunia, meninggalkan segala urusan dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya zikir ini jamaah, subhanallah, di banyak hadis, di banyak hadis Nabi Muhammad memberikan janji-janji, barang siapa yang menyebutkan zikir A dihapuskan dosa-dosanya ini, barang siapa yang menyebutkan zikir B dihapuskan semua dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Banyak macam-macam zikir. Zikir amal lisan bisa menghapuskan semua dosa. Ini amal yang luar biasa dan ia di antara yang tidak terlaknat. Wa ma walahu, dan segala yang Allah cintai Allah ridhoi, maksudnya ketaatan. Padahal zikir adalah bagian dari ketaatan, tapi kenapa dipisah? Kenapa zikir dipisah dari segala sesuatu yang Allah cintai yaitu ketaatan? Kenapa zikir dipisah? Bukti bahwasanya ia istimewa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama wa sajudu li iblis. Sorry. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang penyebutan malaikat di awal-awal surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi. Malaikat-malaikat naik dan ruh naik. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Lah dia kan bagian dari malaikat. Kenapa dipisah? Istimewa. Zikir kan bagian dari amal saleh, ketaatan yang Allah cintai. Tapi kenapa dipisah? Istimewa. Makanya ada zikir pagi dan petang ya. Karena ia amalan istimewa. Amal lisan yang seharusnya ringan dan dengannya begitu banyak janji dihapuskan seorang dari dosa-dosanya. Kayak contoh misalnya, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, zikir subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam satu hari, jangankan dalam 24 jam, subhanallah wa bihamdih 5 menit 100 dapat anda subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, dengan ketukan pelan seperti itu, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, enggak sampai 10 menit lah dapat anda 100 kali. Apalagi ketukannya anda lebih cepat. Ya, itu lebih cepat lagi. Ya, paham, biasa main double pedal paham dia. Ya, subhanallah, selesai 100. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi sehari 100 kali, huttat lahu khotoyahu walau kana mithla zabadil bahar, dihapuskan darinya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Bumi kita ini lebih banyak lautan daripada daratan. Bumi kita ini lebih banyak lautan daripada daratan. Gak usah bahas bumi bulat atau datar, gak penting. Bukan perkara akidah itu. Kenapa lo gak sebutkan gak penting? Bukan perkara akidah. Jadi anda jangan ribut debat sana debat sini, bumi datar bumi bulat. Bukan perkara akidah. Kayaknya ada yang ngobrol dari tadi ya. Dari arah mana ini? Hah? Iya. Ngobrol di luar aja. Saya ngomong, anda ngomong juga. Nah, sudah hening enak nih, malaikat lewat. Jamaah sekalian rahimakumullah, dihapuskan darinya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah, zikir itu salah satu di antara begitu banyak hadis dengan zikir-zikir yang lain. Itulah yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga amalan saleh atau ketaatan. Dua, anda menjalankan ketaatan, anda bukan bagian dari dunia yang terlaknat karena anda taat kepada Allah. Wa alim, dan orang yang alim belajar berilmu. Wa muta'alim, dan orang yang sedang belajar. Ya pian ini. Makanya jangan salah memaknai zuhud. Anda ketika meninggalkan, memaknainya hanya meninggalkan dunia, kemudian beribadah, naik ke puncak gunung, masuk ke guanya. Dari mana Anda nuntut ilmu? Bahkan disebutkan di sini, di ujung ini. Bahkan bisa jadi dia enggak ngerti rukun sholat. Itu di akhirnya itu, وَرُبَّمَا لَمْ يَعْرِفْ أَرْكَانَ الصَّلَاتِ كَمَا يَنْبَغِي. Dan bisa jadi dia tidak mengerti rukun-rukun sholat sebagaimana seharusnya. Tapi beribadah ke gunung. Ibadah apa? Jumat dia tinggalkan, sholat lima waktu dia tinggalkan, bahkan mungkin begitu banyak ibadah dia enggak tahu caranya. Zuhud apa itu? Makanya nanti juga kita akan baca. Makanya kalau misalnya seorang itu dia mendekat pada ulama, dia belajar, dia tahu maknanya, akhirnya tahu bagaimana cara mempraktekkannya. Makanya ulun tadi sebutkan di awal itu, zuhud itu amalan hati. Dan disebutkan ada tiga prakteknya itu oleh Imam yakni Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam. Kita akan sebutkan nanti ketika sampai poin belajar kepada seorang yang alim. Disebutkan oleh beliau di sini, terkadang orang awam itu mendengarkan bahwasanya dunia itu terlaknat dalam Quran, dalam hadis. Betul, hadis Nabi Muhammad disebutkan tadi. Tapi Anda enggak belajar pengecualiannya. Ada yang dikecualikan agar kita semua ini tidak terlaknat. Yaitu amal saleh, belajar, mengajar, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yara anna an-najata tarkuha, maka dia memandang bahwasanya keselamatan itu meninggalkan dunia, karena dunia ini terlaknat. Saya harus tinggalkan dunia ini karena dunia terlaknat. Meninggalkan dunia naik gunung doang. Mati dong kalau pengen meninggalkan dunia naik gunung doang. Maka dia memandang bahwasanya keselamatan itu meninggalkan dunia. Wala yadri mad dunyal madhmuah, dan dia tidak mengerti dunia yang seperti apa yang tercela itu. Ada beliau sebutkan nanti di akhir. Makan minum yang haram, melakukan keharaman-keharaman, kezaliman-kezaliman, itu yang tercela nanti di akhir beliau sebutkan. Dia tidak mengerti dunia yang seperti apa yang tercela itu. Fayulabisu alaihi iblis bi annaka la tanju fil akhirati illa bi tarkid dunya. Maka iblis menyampaikan kepadanya tipu dayanya, bahwasanya kamu tidak akan selamat dari akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Dah, bertapa aja kamu, enggak akan selamat kamu nanti di akhirat. Menyendiri aja kamu di goa, berkhulwat, bertapa. Fa yakhruju ala wajhihi ila al-jibal. Akhirnya dia keluar menuju gunung. Fayabudu anil jum'ah, akhirnya dia jauh dari jum'atan, wal jama'ah, jauh dari sholat jama'ah, wal ilm, dan ilmu. Oh, gimana menuntut ilmu di gunung? Jangankan di gunung, diriamkan aja gak ada sinyal. Oh, ke gunung. Mungkin ke gunung dapat ya, kalau naik ya. Tapi kan gak ada juga di antara gunung-gunung itu, towernya Telkomsel. Gak ada. Ini saya pengajian di Telkomsel, biar orang Telkomsel apa? Pasang dong beberapa tower di riam kanan. Sering mancing kita susah sinyal. Tapi betul-betul ya ketika mancing nggak bisa dihubungi. Itu betul-betul rekreasi. Istri nggak bisa menghubungi. Mereka antara ya nih gimana ya? Was-was juga gitu ya, karena tidak bisa dihubunginya 24 jam. Hei, kemana lagi gue nih? Pina mau unjunan peng tadi aja. Nang di unjun ni apa ya? Bini tu, bini siapa kah tahu juga. Betul-betul hilang dari dunia. Dua, kemudian ada yang menyebutkan tak coba bawa handphone jadul yang titulit-tulit itu, titulit-tulit itu. Ulun bawa, enggak ada sinyal juga. Mengharap bahwasanya ada sinyal 2G, enggak ada. Kita berbicara di zaman seperti sekarang ya, yang kemudian di beberapa tempat sudah ada 5G. Di kota besar saja Anda di dalam gedung terkadang koneksi putus-putus. Lagi nelpon connecting, lagi nelpon connecting. Ya, orang enggak punya pulsa, nelponnya WhatsApp terus. Kalau penting keluar telepon pakai telepon biasa. Putus lagi. Putus nyambung. Apa itu? Subhanallah. Di zaman semodern ini sudah ada 5G di beberapa kota, kadang sinyal susah. Anda ke gunung, ke dalam gua, jauh dari ilmu, boro-boro kemudian bisa streaming. Di gua mana bisa live streaming? Enggak ada. Subhanallah. Dan kita kayaknya punya gua enggak kita di sini? Enggak ada ya. Enggak ada. Ada enggak gua, Bang? Ada di Tanjung ya. Gua Gampar. Wah. Itu gua Gampar ya. Aduh, ya Allah. Akhirnya dia jauh dari Jumatan. Sekalinya pengen Jumatan pun, ya berarti harus turun gunung. Ulun pernah naik ke puncak gunung, satu-satunya itu Gunung Merbabu. Itu berjam-jam turun ke bawah non-stop padahal kita, karena turun lebih ringan. Walaupun tetap harus hati-hati, karena cukup curam. Tapi berjam-jam baru sampai kampung terdekat. Dan belum tentu di kampung itu ada masjid. Apa ada kemudian anak pencinta alam kemudian ketika Jumatan, yo turun dulu yo, turun, Jumatan naik lagi. Kan gak ada. Kuat benar anak-anak pencinta alamnya kalau begitu. Jauh dari Jumatan, jauh dari jamaah lima waktu. Dan jauh dari ilmu. Wayasiru kalwahsyi, akhirnya dia menjadi seperti orang yang liar. Wow, bukan kuda aja liar, orang bisa liar. Wa yukhayyalu ilaihi anna hadha huwa az-zuhdul haqiqi, dan dikhayalkan kepadanya bahwasanya inilah yang namanya zuhud secara hakiki. Kayak gini kalau pengen zuhud itu, tinggalkan dunia, udah kamu menyendiri bertapa di gua, di gunung tertentu, udah bertapa. Yang ada bukan ibadah, Anda kemasukan jin. Anda berteman dengan jin dan juga kemudian beberapa kelelawar. Salah satu di antaranya ngomong, I'm Batman. Ah itu kelelawar. Subhanallah. Zuhud dari mana? Kemudian kata beliau, kaifala waqad sami'a an fulan annahu hama 'ala wajhihi wa an fulan annahu ta'abbada fi jabal. Bagaimana tidak seperti ini pemahaman seorang? Salah faham akan makna zuhud karena dia mendengar bahwasanya tentang fulan beribadah di gunung anu, tentang fulan kemudian beribadah di gunung anu. Jadi praktek orang yang salah yang dia ikuti. Warubama kanat lahu a'ilah, bisa jadi dia punya keluarga. Fawaat, kemudian dia hilang dari keluarganya. Kenapa? Alasan beribadah, padahal ada anaknya, ada istrinya yang harus dia nafkahi. Ini sama dengan praktek tertentu dipaham kelompok tertentu. Biasanya keluar berapa puluh hari? 40 hari. 40 hari ya. Bukan 4 hari. 40 hari ya. Keluar 40 hari, ada anaknya, ada istrinya yang harus dia nafkahi, yang harus dia didik. Anda sebagai kepala keluarga, anaknya dia tinggalkan, tidak ada tanggung jawab berarti kepada anak. Istrinya dia tinggalkan, tidak ada tanggung jawab berarti untuk istrinya. Karena Anda sebagai kepala keluarga harus bukan cuma mencari nafkah, Anda mendidik agama mereka, selamatkan mereka dari siksa Allah. Kata beliau, bisa jadi dia punya keluarga akhirnya hilang. Dia punya orang tua yang menangis karena berpisah, mamanya ditinggalkannya. Dia punya ibu, sudah tua, harusnya dia yang merawat, tapi karena dia memaknai makna yang salah, saya harus zuhud kayak fulan, pergi ke gunung. Emaknya gak ada yang ngurus. Nanti disebutkan, di akhir juga disebutkan, diulangi oleh beliau ini, tapi ada embel-embel durhaka. Kan ada orang tua. Ini sama juga dengan orang-orang yang terkadang ngomongnya terlalu besar. Ingin menegakkan negara Islam. Wow, macam-macam. Masih punya orang tua? Masih. Sudah berbakti? Belum. Punya istri? Punya. Sudah bertanggung jawab? Belum. Punya anak? Sudah bertanggung jawab? Belum. Ngomongnya kegedean. Orang di sekitar Anda, itu kewajiban Anda, belum Anda tunaikan. Orang kecil ngomong kecil, terkadang ngomongnya kegedean, kebesaran. Padahal ada kewajiban yang lebih penting yang harus dia tunaikan. Banyak tuh yang seperti itu tuh. Ngomongnya besarnya luar biasa. menegakkan syariat, menegakkan agama negara Islam, ngomongnya sambil ngerokok. Apaan? Kepada dirimu kamu gak paham. Dicek tatonya orang tuanya masih bolong-bolong salatnya. Istrinya, anak perempuannya, ibunya, jilbaban aja enggak. Keluargamu nomor satu, lingkupmu paling kecil kamu dakwahi. Ngomong negara kegedean. Jangan sekarang hukumullah. Kemudian warubama lam ya'rif arkana salati kama yanbaghi, dan bisa jadi dia tidak tahu rukun-rukun salat sebagaimana seharusnya. Karena cuma tahu yang namanya zuhud itu meninggalkan dunia, tahu fulan juga kemudian bertapa di Gunung Anu, ikut. Ilmu enggak punya. Sekalipun Anda punya ilmu, Anda pergi ke sana tetap salah. Lah Anda ninggalkan Jumatan, Anda ninggalkan salat jamaah, Anda ninggalkan kewajiban Anda sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai anak. Salah semua. Ashabul Kahfi Bahari Pang, Anda bukan Ashabul Kahfi. Tadi sudah disampaikan yang paling tinggi percontohnya Nabi Muhammad, masih ngeles saja. Abah pian tukang ojek kah? Pintar ngeles. Nabi Muhammad jadi dalil, padahal itu sebelum beliau jadi Nabi. Gak kena juga Ashabul Kahfi Bang. Di zaman Ashabul Kahfi, beberapa orang pemuda itu, dunia atau mungkin di zaman itu, semuanya sudah sedang rusak. Dia menyendiri mereka kemudian ke gua itu untuk menyelamatkan keyakinan akidah. Kita tidak segenting itu, buruk memang, tapi belum segenting itu. Orang baik masih banyak. Orang baik masih sangat banyak. Kayak sekarang aja nih. Ya, sekarang pian semua akan dapat gantungan kunci Rifkon TV. Hah, bagikan. Itu satu orang. Ulun tadi posting, mudah-mudahan ini bukan dari bagian dari jualan. Ulun posting pengen jualan. Tanya, "Tat, saya beli 100. Nanti bagikan ke jamaah." Coba. Baru posting, hitungan menit, tek tek. Orang baik masih banyak. Kita bukan di masa yang segenting itu. Kajian masih banyak, salat berjamaah di mana-mana, Jumatan masih istilahnya masih kita tegakkan, salat Id masih punya kebanggaan kita di situ. Subhanallah. Warubama kanat alaihi madzalim lam yakhruj minha, dan bisa jadi dia memiliki begitu banyak kezaliman, dia belum keluar dari kezaliman itu, masih banyak salah sama orang-orang. Bahkan mungkin kesalahannya sama orang-orang terdekat, sama emaknya durhaka, sama istrinya tidak menunaikan kewajiban, sama anaknya yang dia zalimi, keluarganya ini, belum lagi orang lain. Nda hendak beribadahnya kemana? Ke gunung, meninggalkan dunia. Kenapa? Nda banyak hutang. Wah, sekalinya masih dari hutang sama orang belum selesai, gimana itu? Ini pentingnya ilmu ya. Lanjut jamaah. Wa innama yatamakkanu iblisu minat talbisi ala hadha liqillati ilmihi wa min jahlihi ridahu an nafsihi bima ya'lam walau annahu wuffiqa li suhbati faqihin yafhamu alhaqa'iq la'arrafahu anna ad-dunya la tudhammu li dhatiha wa kayfa yudhammu ma manna Allahu ta'ala bihi wa ma huwa daruratun fi baqa'il adami wa sababun fi i'anatihi ala tahsilil ilmi wal ibadah min mat'amin wa mashrabin wa malbasin wa masjidin yusalli fihi wa innamal madhmum akhdhu shay'in min ghairi hillihi aw tanawulihi ala wajhi sarf la ala miqdaril hajah wa tasarrufun nafsi fi bimuqtadar ra'unatiha la bi'idni syara wa anna al-khuruja ila al-jabal al-munfaridati manhiyun anhu fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an ayyabita ar-rajulu wahdahu wa anna ta'arruda li tarkihi al-jama'ah wal-jum'ah khusranun la ribhun wal bu'du 'anil 'ilmi wal 'ulama yuqawwi sultan al-jahli wa firaqul walidi wal walidati fi mithli hadha 'uququn wal 'uququ min al-kaba'ir. Isya kah? Belum ya? Berapa menit lagi? Oh siap. Dan sesungguhnya hanyalah, kenapa kemudian iblis itu bisa menguasai orang seperti ini yang salah memaknai zuhud? Liqillati ilmihi. Nah ini nih, sebab kesesatan itu ya ini, karena kurangnya ilmu. kurang saja ilmu bisa salah kita, apalagi enggak berilmu. Ya, kurang saja itu berbahaya, apalagi tidak berilmu. Kenapa iblis bisa menguasai orang-orang seperti ini? Kenapa? Karena kurang ilmu. Dan di antara kebodohannya, dia meridhai, dia merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Nah, ini nih bahaya juga. Sudah merasa tahu, sudah merasa nuntut ilmu. Masih banyak yang harus kita tuntut. Masih banyak yang kita belum tahu. Jangan merasa cukup dengan yang ada, apalagi kemudian belum mempraktekkannya. Karena ilmu itu tujuannya ya untuk diamalkan. Sudah, ya kemudian didakwahkan. Sudah, ya harus bersabar ketika dakwah tertolak. Itu aja udah muter-muter kehidupan ini untuk semua kita yang berdakwah. Jadi kenapa iblis bisa menguasai orang seperti ini dengan kebodohannya, kemudian sok-sokan beribadah, berkhulwat, menyendiri di dalam gua di gunung? Karena kurang ilmu. Dan dia dengan bodohnya merasa cukup dengan ilmu yang ada. Lawang belum punya atau belum sempurna. Sempurna pun Anda salah. Ninggalin Jumatan gimana? Ninggalin sholat jamaah gimana? Meninggalkan kewajiban gimana? Tidak sempurna. Walau annahu wuffiqa li suhbati faqihin yafhamul haqa'iq la'arrafahu anna dunya la tudhamu li dhatiha. Ini pentingnya belajar. Dan jika saja dia diberikan taufik untuk kemudian berteman dengan seorang yang faqih, yang ahli ilmu, faham agama, yafhamul haqa'iq, yang mengetahui hakikat dunia dan seisinya, mengetahui hakikat kehidupan, sungguh dia akan mengajarkan, dia akan memberitahukan bahwasanya dunia itu tidak tercela karena zatnya. Kita akan sebutkan nanti yang dicela itu apa. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut beberapa faedah yang disampaikan berkaitan dengan perkataan Imam Ibnu Rajab berkaitan dengan yakni zuhud. Di antara makna yang mudah, yang pertama, zuhud itu adalah meyakini. Karena ulun sebutkan tadi di awal, ulun ulang lagi sekarang, zuhud itu amalan hati. Di antara maknanya kata Imam Ibnu Rajab adalah bahwasanya seorang meyakini bahwasanya rizki itu di tangan Allah, bukan di tangannya. Ini orang-orang yang zuhud yang kayak gini. Bahkan disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, saking tingginya yakni imannya, ya, inna arja ma akunu lirizqi idza qalu laisa fil baiti daqiqun. Sesungguhnya momen, syukur bukan anak saya, soalnya di rumah balar-balar rupang. Sesungguhnya momen balar, ya bukan bilar, ya balar, paham? Siapa itu bilar? Warawiri terus di beranda, ya. Sesungguhnya momen yang paling saya tunggu-tunggu, yang saya paling harapkan berkaitan dengan rizki itu adalah jika orang rumah ngomong tepung mau habis. Kata Ibnu Mas'ud. Akhirnya seorang kemudian meyakini, rizki akan datang dari Allah SWT. Makanya kalau bini pian batitip gitulah, kak, imbah sembahyang tukarakanlah anu deterjen hendak habis, ya. Ah, itu tuh. Itu di antara makna zuhud ketika Anda meyakini, alhamdulillah, insyaallah saya punya rezeki, saya bisa belikan. Malam ini kerada pangdinge, besok kakak tukarakan. Yakin akan rezeki itu datangnya dari Allah, itulah makna zuhud nomor satu. Bahkan ini momen yang paling ditunggu oleh seorang sahabat. Kalau keluarganya mengatakan, tepung kita mau habis. Atau tepung habis, karena untuk bikin roti. Atau untuk bahasa kita sekarang, kak, kayaknya beras kita cukup kayaknya sehari aja lagi. Ah, itu tuh. Anda kemudian timbul keyakinan Allah pasti memberikan pada Anda rizki. Anda cari sebabnya rizki itu datang. Bekerja, berusaha. Itu zuhud namanya. Meyakini rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian, ya ini beribadah di dalam gua, di atas gunung, di puncak bukit, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Kayaknya enggak ada minum nih hari ini. apa saya harus minum ini? Bagikan aja, bagikan aja. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Makna zuhud yang kedua dari keterangan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Jika pertama tadi beliau sebutkan zuhud, ingat ya, tanamkan selalu definisinya adalah zuhud adalah amalan hati. Yang pertama, amalan hatinya adalah yakin bahwasanya rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak takut menghadapi dunia. Enggak ragu-ragu lagi kemudian meninggalkan yang haram, dia yakin Allah pasti kasih. Itu orang zuhud. Padahal mungkin dalam kehidupan dunianya, ya tentunya tampilannya biasa, bukan harus lusuh, bau, enggak, itu anak pang. Ya, disebutkan di antara persyaratannya harus enggak mandi ikut anak pang itu. Harus enggak mandi. Ulun langsung dari orang yang pernah ikut anak pang. Karena kalau bersih necis bukan anak pang, itu anak ska. Hei. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu dari bahasa Banjar ya. Anuakan pang itu dari bahasa Banjar. Sama kayak kemarin gitu MotoGP terakhir tuh di sirkuit, itu dari bahasa Indonesia itu. Atau bahasa Hulu Sungai lebih tepatnya. Sirkuit Katalunya. Bahasa Alabiu. Katalunya itu artinya tiga-tiganya. Bahasa kamu. Ya kan, Pak? Sip, kita sama-sama orang Hulu. Katalunya tiga-tiganya. Iya, iya, iya. Dipas-pasin lah ya. Jamaah kedua. Di antara makna zuhud adalah seseorang, ingat ya, zuhud amalan hati. Maka di antara makna zuhud adalah seorang lebih bahagia, seorang lebih senang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sabarnya ketika musibah menimpanya dan itu berkaitan dengan anggota keluarganya. Cukup panjang memang keterangannya. Contoh, kita sayang anak, sayang istri, sayang orang tua, sayang orang banyak yang kita sayangi di orang-orang terdekat kita. Meninggal mereka, wah sedihnya minta ampun. Meninggal mereka, wah sedihnya minta ampun. Apalagi misalnya yang orang yang sangat kita sayangi, kita kasih, atau bahkan mungkin masih kecil, bayi masih merah, masih atau bukan merah sih, masih lagi lucu-lucunya dari lahir sampai umur 3 tahunan tuh lucunya minta ampun. Udah nomor 4, 5, 6 agak menyebalkan sedikit. Nomor 3 tahun. Meninggal, waduh sedihnya minta ampun. Tapi kan kita tahu bahwasanya ini sudah ketentuan Allah. Allah telah menentukan ajalnya, yakni umurnya pendek memang. Anak kita, kita bagi istri kita bagi kita, atau orang tua kita, Allah sudah tentukan memang. Kewajiban kita kan bersabar. Makanya kalau orang kemudian membahas masalah takdirnya sudah khatam, kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Zuhud adalah seseorang, ingat amalan hati, lebih senang, lebih cinta dengan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian kenikmatan itu tetap ada di sisinya. Lawang ajal sudah ditentukan, meninggal ya sudah kita harus sabar. Tapi pahala kesabaran di sisi Allah lebih tinggi. Itu namanya zuhud. Dia tidak meratapi jadinya. Pahala di sisi Allah untuk kesabaran yang dia lakukan lebih tinggi. Dia lebih cinta pahala daripada kemudian semua orang yang dia cintai selalu ada di sekitarnya. Sampai tua bapaknya ibunya ada, sampai tua istrinya ada, sampai tua anaknya semuanya lengkap. Enggak. Orang paling tua itu berapa sih? Di zaman kita ya, di zaman modern ini ya. Berapa? Di atas 100 ada, tapi kan sudah sangat sedikit. Ya jamaah, ini makna zuhud. Bahwasanya dia lebih mencintai pahala di sisi Allah karena sabar dia ketika dihadapkan dengan musibah meninggalnya orang-orang terdekat yang dia cintai. Enggak mengapa, toh ajalnya sudah datang. Mungkin mereka duluan, bagaimana kalau saya yang duluan? Mereka harus memiliki yakni amal hati yang sama, lebih mengutamakan pahala di sisi Allah karena sabar daripada kemudian orang yang dicintai selalu ada di sekitarnya. Ini namanya zuhud. Yakin. Makanya kan di setiap khutbah, di setiap khutbah ulun mesti tutup dengan salah satu doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu 'alaihi masa'ibad dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut yang bisa menghalangi kami dan bermaksiat kepada-Mu. Anugerahkan kami rasa takut ya Allah, karena kalau enggak takut semua kemaksiatan kita hajar semua. Kalau enggak takut, ulun ingat sekali quote dari Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin. Beliau selalu menggunakan kata-kata ini. Allah itu menjadi zat yang paling tidak kita takuti. Kita lebih takut orang tua ketika bermaksiat, lebih takut ketahuan orang tua, mertua, pasangan, anak, teman kajian. Sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi, nyari semak-semak, berokok benar ya? Nyari semak-semak berokok. Subhanallah. Atau kemudian maksiat-maksiat yang lain. Silahkan Anda kemudian use your illusion ya. Album 1, album 2. Nah, yang tertawa paham tuh. Subhanallah. Silahkan Anda kemudian illusion Anda berkembang. Apapun maksiatnya, lebih takut ketahuan orang. Jangan juga dimaknai, jangan juga dimaknai enggak ada takut lawan siapapun. Akhirnya bermaksiat terang-terangan, bodoh namanya. Jamaskan rahimakumullah. Yani, belum tadi mau ngomong apa? Semua pian istiqomah sampai detik ini itu anugerah Allah yang kasih. Pian kira pian sendiri yang lakukan? No. Allah lunakkan hati Anda hingga Anda menjalankan ketaatan. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ini poinnya. dan berikan kami keyakinan dengannya meringankan musibah-musibah yang kami hadapi. Kenapa? Kami yakin pahala di sisimu lebih utama. Zuhud itu namanya. Bukan pakaian yang lusuh, bukan kemudian badan yang bau. Bukan, bukan, bukan. Amal hati zuhud itu. Tiga, di antara keterangan Imam Ibn Rajab berkaitan dengan mana zuhud adalah amal hati. Memandang bahwasanya pujian dan celaan untuknya levelnya sama. Zuhud amal hati. Dengannya seorang kemudian ketika praktiknya adalah dia memandang ketika ada orang memuji, ada orang mencela bagi dia sama. Berarti dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanya pujian Allah, ridha Allah, ridha manusia. Ridha manusia disebutkan dalam sebuah quote bahasa Arab, ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Bikin semua orang suka, enggak bisa. Kayak postingan tadi pagi, yang berteman dengan ulun pasti membacanya. Perkataan Syekh Ar-Ruhaili. Beliau mengira bahwasanya sebagian orang ketika berhenti mengaji kepada beliau, beliau merasa ada yang salah sama beliau. Salah timing kah, salah diksi kah, salah. Tak taunya, telusur punya telusur. Oh, Allah jauhkan kita tidak orang-orang yang buruk. Mereka memang tidak betah dengan ruh orang yang menjalankan ketaatan. Jauh akhirnya mereka dari pengajian. Kenapa? Karena ruhnya memang enggak sama. Jadi yang namanya zuhud itu adalah amalan hati ketika seorang itu memandang dengan hatinya ya, bahwasanya pujian orang, celaan orang sama aja. Karena yang dia pedulikan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Mengharap manusia itu mengecewakan. Sama juga sebaliknya. Kalau kemudian kadar celaan orang itu terlalu kita angkat sedikit, bawaannya baper terus kita. Akhirnya curhat terus di media sosial zaman sekarang. Sakit hati ini, sakit hati itu, sakit hati ini, sakit hati itu. Handphone gisen sakit hati ya kah? Subhanallah. Santai aja. Ada orang suka, ada orang enggak suka. Enggak ada masalah. Yang penting tugas kita tadi supaya tidak menjadi manusia, tidak menjadi bagian yang terlaknat dari dunia ini. Jalankan ketaatan. Cari hanya ridha Allah, bukan ridha manusia. Kata Nabi Muhammad, "Man yatamasa ridha Allah bi sakhatin nas, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu an-nas." Barang siapa yang mencari hanya ridha Allah, cinta Allah. Walaupun manusia enggak suka. Anda memelihara celana cingkrang keluarga Anda enggak suka, Anda memelihara jenggot ikut Rasul keluarga Anda enggak suka, sebagian akhwat ingin kayak tadi pagi. Ustaz, saya ingin pakai cadar, tapi orang tua saya enggak setuju. Afwan, Mbak, antum mengambil pendapat yang mewajibkan apa hanya keutamaan? Keutamaan, sudah ngalah aja dulu. Antum jadi perempuan setelah cadar aja dulu, setengah cadar. Di luar silakan pakai, bagian dari latihan. Supaya antum sudah terbiasa, ntar punya suami, semanhaj, bismillah sudah. Tapi begitu sampai rumah, copot aja, enggak apa-apa. Perempuan setengah cadar enggak apa-apa. Karena orang tuanya belum paham. Tugasmu sekarang, Mbak, pelajari, ilmui, nanti momennya tepat sampaikan. Mereka hanya belum paham. Tapi jangan mencari ridho manusia. Enggak nyaman ke masjid, enggak nyaman menjalankan 5 waktu di masjid karena kemudian tetangga mengatakan sok alim. Lah. Anda enggak sholat akhirnya ke masjid karena yakni bisik-bisik tetangga. Apa itu? Lagu siapa itu? Enggak tahu. Itu dangdut zaman enggak ngerti lah saya. Saya pahamnya Bang Haji saya, paham saya. Tumbuh dengan Bang Haji saya. Di mobil itu abahnya Bang Haji semua dari saya kecil. Maka sidin tuh mobilnya Pak Haji Lupi. Assalamualaikum. Abah saya mungkin nonton. Soundnya dimodif lah sidin. Oh, kada sound biasa itu pan diganti sidin pokoknya sound sistemnya pakai woofer di zaman tahun 80-an. Wah, pian. Muah itunya muah pian. Abah ulun walaupun sudah tidak lagi bah ya. Tidak lagi. Abah ulun sekarang pindah ke metal. Salah. Subhanallah. Ngomong apa kita tadi? Ah, zuhud. Jangan sekarang hamukumullah. Zuhud itu amalan hati. Jangan sampai kemudian kita salah memaknainya. Dengan kemudian hanya bertapa di goa, yakni di gunung tertentu. No. Wallah alam sahab. Itu di antara tiga makna yakni zuhud. Bahkan disebutkan di sini perkataan Ali. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-yaqinu alla tarda alla turdiyan nas bi sakatillah. Keyakinan itu adalah jangan sampai kamu mencari ridha manusia, mencari ridha manusia tapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Cari ridha Allah, nanti manusia pun akan ridha. Tapi hadapi dengan kesabaran. Lambat laun plus juga doa ya, jangan sok-sokan. Oh, saya bisa nih taklukkan orang tua nih. Oh, saya lulusan Madinah, saya bisa taklukkan istri saya nih. Enggak, Allah yang rubah hati mereka semuanya. Sepandai apapun Anda berbicara, Allah yang anugerahkan kepada mereka pemahaman. Hingga kemudian Allah lunakkan hati mereka, hingga kemudian mereka faham. Jangan lupa berdoa ketika berdakwah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut kembali kepada bahasan sedikit lagi. Dan sesungguhnya hanyalah iblis memungkinkan dia untuk menguasai orang seperti ini itu karena kurangnya ilmunya, dan bodohnya lagi dia merasa bahwasanya ilmu dia cukup. Padahal kalau misalnya dia diberikan taufik untuk berteman dengan seorang yang fikih, ahli ibadah, bisa memahami kepada dia begitu banyak hakikat. Sungguh dia akan beritahu bahwasanya dunia tidak tercela karena zatnya. Nah, baru sekarang beliau bahas apa yang dimaksud dengan yang tercela itu. Kata beliau, wa kaifa yudhammu ma manna Allah ta'ala bihi. Bagaimana kemudian ini dunia ini bisa tercela padahal begitu banyak nikmat Allah berikan di dunia ini? Tinggal kitanya kemudian memaknai nikmat tersebut atau memaksimalkan nikmat tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, nikmat, gunakan untuk mencapai surga. Pasangan, nikmat, gunakan untuk mencapai surga. Orang tua masih ada, nikmat, gunakan untuk tangga mencapai surga. Anak, nikmat, gitu terus. Dan semuanya kan ada di dunia. Tinggal kita bisa memaksimalkan hingga kemudian tidak tercela hidupnya. Wa ma huwa daruratun fi baqa'il ajami. Bagaimana dunia ini bisa dikatakan tercela padahal di dalamnya begitu banyak perkara yang penting hingga kemudian seorang kemudian bisa yakni baqa, bisa tetap tinggal, bisa hidup di dunia. Wa sababun fi ina i'anatihi ala tahsilil ilmi wal ibadah. Dan di dunia ini juga kemudian ia bagian dari sebab yang bisa membantunya, menolongnya untuk bisa mendapatkan ilmu kemudian dia beribadah di dunia kan? Apa di antaranya bisa menolong? Makanan, minuman. Yang penting dengan makanan dan minuman itu tulang punggung kita bisa tegak. Nah itu. Akhirnya kita bisa beribadah, akhirnya kita bisa berzikir, akhirnya kita. Kenapa? Karena ada makanan, ada minuman yang dengannya kita bisa tegak beribadah. Semuanya kan di dunia. Gimana tercela? Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Min mat'amin wa mashrabin wa malbasin wa masjidin yusalla fiha. Makanan, minuman, hal-hal pendukung atau bahkan mungkin yakni pakaiannya atau tempat ibadahnya dia salat dalamnya, agar kemudian kita tidak tercela di muka bumi. Ini semuanya Anda akan ketahui kalau belajar dan gurunya mengajarkan. Akhirnya enggak bodoh, ketika bodoh mudah kemudian disetir oleh iblis. Wa innamal madhmum akhdhu syai'in min ghairi hillihi. Yang tercela itu adalah ngambil sesuatu yang tidak halal, nyolong, nyuri, nyopet. Enggak halal. Aw tanawulihi ala wajhi sarf, atau kemudian seorang berlebihan dalam memaksimalkan yakni dalam menikmati kenikmatan Allah tapi berlebihan. Enggak boleh. Secukupnya saja. Karena nanti itu nanti bikin kita cinta dunia nanti. Takut mati cinta dunia itu kenapa? Karena hartanya banyak. Satu item Anda miliki 5-7. Nah ini. Secukupnya. Satu, tapi seperti harga 7. Nah kan mantep ya. punya mobil ini, mobil itu dikumpulin satu mobil aja, punya Lamborghini, ngalih ke Tatah Belayung. Hancur bempernya, banyak mana polisi tidurnya. Saya kadang bingung juga gitu ya, ada orang-orang beli mobil dengan sport, tapi jalanan kita tuh nggak mendukung sebenarnya. Mau ngebut di mana sebenarnya? Lubang, lubang bulung. Apa serunya? Yang ada mobil Anda panas, meladum, kayak pun Rafi jadinya. Aduh, secukupnya saja lah, Pajero Sport. Cukup itu ya, cukup banget itu ya. Oke. Berlebihan, jangan sampai berlebihan. Makanlah, minumlah, pakailah, dan jangan berlebihan. Karena ia bagian dari atau temannya syaitan ya, berlebihan. La ala miqdaril hajah, tidak sesuai kadar kebutuhan, berlebihan. Sama juga dengan para akhwan ya. Ketika baju Anda sudah memenuhi lemari, bukan lemarinya yang ditambah, yang ada dikurangi. Misalnya lemari itu cukup buat 7 set, ya cukup. Udah Senin, Selasa, Rabu, tiap hari ganti itu. Sisanya ya sedekahkan. Apalagi masih layak pakai, masih bagus-bagus. Apalagi punya Anda yang level jutaan. Seneng akhwat yang lain dikasih. Ambil yang bagus-bagus, jangan nang. Nah, pena belubang bang nih. Jangan yang itu, yang bagus ambil. Nah, ini pena belubang, ya ini pena. Jangan yang bagus ambil. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian yakni mendapatkan kebaikan hingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian inginkan. Lalu ada seorang ikhwah datang ke ulun dengan membawa ayat itu, tapi kemudian menyinggung kacamata ulun. Bah, iya, nak ingin tanya kacamatanya. Karena saya tahu, saya suka barang itu. Nah, ya harus saya kasih dengan nota ya. Wa tasarrufun nafsi fihi bimuqtada ru'unatiha la bi'idni syar'i. Atau kemudian seorang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya yang dia inginkan, padahal enggak butuh, sesuai keinginan, bukan kebutuhan. Ini tidak seizin dengan syariat. Artinya harusnya kita cukupnya menikmati ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sedikit lagi. Wa annal ulun selesaikan sampai kabair. Wa annal khuruj ila al-jibalil munfaridati manhiyun anhu, dan bahwasanya keluar pergi ke gunung sendirian itu terlarang loh. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyabita ar-rajul wahdahu, karena Nabi Muhammad itu melarang seorang bermalam di satu tempat seperti gunung ini sendirian, berbahaya. Inna syaitana ma'al wahid, syaitan itu suka dengan orang yang sendirian. Jadi menikahlah. Karena hubungannya. Ya tentunya ketika menikah kita jadi berdua, syaitan makin jauh. Ketika kemudian ditambah, makin jauh lagi syaitannya. Aduh kebablasan saya ini. Bukan itu ya, itu saya pas-pasin aja ya. Sendirian di goa ngapain? Ya temennya syaitan ya. Wa anna ta'arruda li tarkihi al-jama'ah wa anna al-ta'arruda li tarkihi al-jama'ah wal jum'ah khusran la ridwan, dan bahwasanya orang kalau sudah yakni pergi ke goa, ke gunung menyendiri bertapa dengan alasan beribadah untuk meninggalkan dunia, ini zuhud. Itu yang dia hadapi adalah dia akan meninggalkan jamaah, dia meninggalkan salat Jumat, dan ini adalah kerugian. Betapa banyak kemudian pahala yang bisa Anda tinggalkan ketika Anda meninggalkan jamaah atau lagi Jumatan. Wal bu'du 'anil ilmi wal ulama yuqawi sultanal jahli, dan jauhnya seorang dari ilmu dan ulama akan memperkuat kebodohan. Kebodohan akan menguasai dia kalau dia jauh dari ilmu dan ulama. Wa firaqul walidi wal walidati fi mithli hadha 'uququn, dan meninggalkan orang tua, ayah dan ibu dalam bab yang seperti ini dengan alasan yang bodoh seperti ini, dengan alasan zuhud seperti ini, padahal ini adalah sebuah kebodohan. Ini adalah perbuatan 'uquq, durhaka, karena dia punya orang tua yang harusnya dia tolong, dia bantu, dia berbakti kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Anda ingat satu cerita dalam Sahih Bukhari, bagaimana seorang itu yakni dijanjikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kala itu menyelamatkan dia dari terkurungnya dia dari di goa, kala itu tiga orang soleh itu karena dia berbakti sama orang tuanya. Ini enggak, Anda tinggalkan orang tua padahal kesempatan berbakti ada. Ini untuk siapapun di antara pian ya, yang orang tuanya masih lengkap, berbaktilah. Mereka tangga surga kita. Atau mungkin sisa salah satunya, berbaktilah. Dia tangga surga kita. Malah Anda tinggalkan, Anda malah durhaka. Apalagi misalnya Anda anak tunggal, enggak ada saudara yang lain. Ini dan wal uququ minal kabair, dan kemudian kedurhakaan itu adalah bagian dari dosa besar. Malah dosa jatuhnya, bukan malah zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Bahasan tentang talbis kepada zahidnya atau orang yang zuhudnya belum. Ini masih muqaddimah dari imam. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi ya, tanggung nih. Wa amman sumia anhu annahu kharaja ila jabalin fa ahwaluhu tahtamilu annahum lam yakun lahum iyalun wala walidun wala walidatun fa kharaju ila makanin yata'abaduna fihi mujtami'in wa man lam yahtamil haluhum wajhan sahihan fahum 'ala al-khata'i man kanu. Sedangkan orang-orang yang mungkin pernah dengar mereka keluar ke gunung beribadah, maka keadaan mereka bisa jadi, yakni mereka satu, enggak punya keluarga, dua, enggak punya orang tua. Akhirnya mereka keluar beribadah di tempat itu, tapi ramai-ramai, bukan sendiri. Mungkin di sini poin yang bisa kita rujuk kalau itu untuk Ashabul Kahfi. Tinggal mereka, anak-anak muda, semuanya udah habis. Tapi untuk menyelamatkan akidah, mereka akhirnya ke gunung untuk kemudian menyendiri beribadah. Dan barang siapa yang keadaannya tidak seperti ini, orang tua masih ada, lengkap, istri ada, dua, anak banyak, 10, nah, masing-masing istri 5. Ya. Kemudian ditinggalkan dengan alasan zuhud, kemudian beribadah ke gunung. Salah, Anda keadaannya tidak seperti orang-orang ini. Plus Anda perginya sendirian. Nabi melarang sendirian. Safar saja, kata Nabi Muhammad, as-safiru syaitanun, kata Nabi Muhammad SAW, ar-raqibu syaitanun wa raqibani syaitanun wa thalathatu raqbun. Awqamakal, orang yang bepergian sendirian, setan. Yang berdua, setan. Yang ketiga, itu baru namanya safar. Bukan berarti ketika Anda safar, Anda setan. Enggak. Syaitan suka ketika Anda sendirian. Berdua pun dia tetap bisa goda. Anda mengandalkan teman Anda yang mengingatkan Anda akan ibadah. Tentunya sama, teman Anda pun nungguin Anda. Akhirnya telayur berdua. Karena cuma berdua, coba bertiga. Insya Allah yang satunya sama juga. Insya Allah yang ketiga mengingatkan ya. Mengingatkan. Alhamdulillah saya selalu safar dengan teman-teman yang mengingatkan ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian terakhir waqad qala ba'du salaf kharajna ila jabalina ta'abbad faja'ana Sufyanu Tsauri faraddana. Disebutkan dari sebagian salafus saleh, kami keluar ke gunung untuk beribadah, menyendiri beribadah, berkhulwat. Tak taunya kami didatangi atau datang kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, imam ahli hadis, dan mengembalikan kami, disuruh pulang. Bukan di sini ibadah, no, masjid banyak. Ada jumatan yang kamu tinggalkan, ada 5 waktu yang kamu tinggalkan, ada orang tua yang kamu harus berbakti kepadanya, ada istri yang harus kamu nafkahi lahir batin, ada anak yang harus kamu tungguin hafalannya. Subhanallah. Salah, siapapun mereka salah. Bukan seperti ini makna zuhud. Syaitan bisa mempermainkan kita itu karena kita bodoh. Maka belajarlah agar kemudian kebodohan diangkat dari diri kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, maaf bisa minta PDF kitab tabligh sudah bisa? Habis ini insyaallah saya kirim. Dan yang lain kalau minta juga nanti kita bikinkan linknya saja agar Anda bisa mendownload PDF, bikinkan file folder mungkin di apa namanya itu? Di ya di Google Drive. Android sih ya, Google Drive ya. iCloud dong. Ya, kita juga pakai Android. Nanti biar Anda bisa download. Jadi Anda bisa baca yang saya baca juga, walaupun terjemahannya pun ada. Ini menolong, ini membantu. Ini membantu semua kita. Dan tidak ada tercela, tidak ada celaan ketika Anda kemudian belajar dengan terjemahan. Tidak tercela. Lawang Anda enggak bisa bahasa Arab. Anda bisa tapi mungkin ya syukron ana ente kafhal. Gitu-gitu aja kan? Tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau semuanya bisa, silakan. Tapi kalau enggak, ini sangat membantu dan tidak tercela. Tinggal kemudian ada seorang ustaz yang menerangkan bagaimana maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salamun khilaful mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Ingat, zuhud adalah amalan hati. Yakinlah bahwasanya rezeki di tangan Allah hingga kemudian kita tidak takut akan kefakiran. Kemudian yakinlah bahwasanya pujian dan kemudian celaan orang samakan saja. Enggak ada bedanya. Biar kita kemudian anteng menghadapi hidup ini. Enggak baperan ketika banyak mencela, enggak kemudian besar kepala ketika banyak memuji. Kemudian yang ketiga adalah yakinlah bahwasanya pahala di sisi Allah lebih besar dibandingkan kemudian nikmat yang harusnya ada di sisi kita. Tapi ketika mereka memang ditakdirkan untuk meninggal, ajal mereka habis, ya sudah bersabar aja. Tapi pahala kesabaran lebih besar. Itulah makna zuhud yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.